Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وأخر الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adanallahu iyyakum minan nar. Masyarul muslimin rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembacaan kitab al-mulakhas fi syarhi kitab tauhid. Kita masih berada di bab majaa min at-taghlidhi fi man abadallaha inda qabrin rajulin salih fa kaifa idza abadahu. Berkata al-muallif in asy-syekh Muhammad bin Abdullah An-Najdi rahimahullah, wa qad naha anhu wa fi akhir hayatihi ثم إنه لعن وهو في السياك من فعله والصلاة عندها من ذلك فإن لم يبنى مسجد وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا wa kullu mawdi'in yusalla fihi yusamma masjidan kama qala sallallahu alaihi wa sallam ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Akhrajahu al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim. Imam Bukhari mengeluarkan halaman atau nomor 335 dan Imam Muslim mengeluarkan nomor 521. Ikhwat fillah a'azani wa a'azakumullah, kelanjutan dari bab yang kita sebutkan tadi, dan sungguh naha anhu Rasulullah telah melarang ya menjadikan kuburan sebagai masjid atau tempat untuk ibadah. Dan ketika itu Rasulullah menegaskan ini di akhir kehidupannya. Ini tidak lama lagi Rasulullah akan berpisah dengan dunia, akan berpisah dengan umatnya. Thumma innahu la'ana wa huwa fi siyak man fa'alahu. Kemudian sesungguhnya laknat ya bagi mereka yang menjadikan tempat itu untuk masjid untuk beribadah. Man fa'alahu, ketika seseorang itu melakukannya, Jadi konteks Nabi menyebutkan ini kepada orang yang melakukannya. Wa salatu indaha, dan salat indaha, naam, di tempat itu. Ya, yang ada masjid fihi qabr. Ya, mereka menjadikan tempat-tempat salat mereka, naam, kuburan-kuburan. Wa illam yubna masjidun, sekalipun di situ tidak dibangun masjid. Ya, jadi larangan kita untuk sholat di kuburan. Naam. Kecuali yang dikecualikan. Naam. Seperti Rasulullah pernah mensolati seorang wanita yang wanita ini selalu membersihkan masjid Nabi. Ketika dia meninggal, maka para sahabat tidak mengabari Nabi. Dianggapnya remeh perbuatan perempuan ini, hanya sekedar menyapu di masjid kok. Masa Rasulullah harus dikasih tahu? Naam. Ternyata Rasulullah bertanya, di mana wanita tua yang sering menyapu masjid ini? Sudah meninggal. Oh, kenapa saya tidak diberitahu? Naam, kemudian diberitahu kuburannya. Kemudian Nabi mendatangi dan sholat di situ. Tapi sholat jenazah tidak ada sujud, tidak ada ruku. Jadi berdiri saja. Naam. Hanya bertakbir 4 kali. Ada yang mengatakan 5 kali, ada 9 kali. Ya, mendoakannya, kemudian salam. Yang di situ tidak ada ruku, tidak ada sujud. Ini makna perkataannya, perkataan Rasulullah, khusyaita khoda masjidan. Dia mengkhawatirkan, ya, kuburan Nabi, kuburannya sendiri itu dijadikan sebagai masjid, sebagai tempat untuk ibadah. Karena para sahabat lam yakunu liyabnu hawla qabrihi masjidan. Tidaklah ada mereka membangun di sekitar kuburan Rasulullah masjid. Para sahabat tidak melakukannya. Terus kenapa sekarang kuburan Rasulullah dikelilingi, bahkan masuk dalam Masjid Nabawi? Maka ini kekeluhan dari khalifah di saat itu, yang mana para ulama di saat itu sudah memperingatkan. Ya, karena waktu itu perluasan masjid kaum muslimin semakin banyak dan semakin tidak menampung tempatnya. Naam, sehingga mau tidak mau kuburan Rasulullah, ya, berada di situ. Namun para ulama sudah berusaha untuk menasihati para penguasa di saat itu. Namun qadarullah, akhirnya seperti itu kondisinya, sehingga sekarang dipagar tembok yang tinggi. Dan ketika ada orang-orang yang mendekat ke tempat itu untuk mengusap-ngusap dindingnya atau berdoa di situ, maka mereka akan dihalau, diarahkan untuk berdoa di Ka'bah, berdoa di tempat yang lain, jangan di kuburan, di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap tempat yang ditunaikan sholat padanya, yusamma masjidan, itu dinamakan masjid. Sekalipun mungkin di tempat kita ada yang namakan langgar, ada yang menamakan musholla, tapi pada hakikatnya itu adalah masjid. Ya, setiap tempat yang ditegakkan sholat padanya, maka disebut masjid. Nah, kalau seseorang sholat di sisi kuburan, di samping kuburan, depan kuburan, berarti dia menjadikan tempat itu sebagai masjid, tempat dia untuk ibadah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan atau bersabda, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. dijadikan bagiku bumi ini sebagai masjid, watahuron, dan suci. Nah, kecuali yang dilarang seperti dalam hadis ini adalah kuburan. Kita dilarang untuk sholat di kuburan. Selainnya dibolehkan. Dan di al-hammam, kamar mandi, itu diperbolehkan. Selainnya kita berada di hutan, ya, mau sholat tinggal sholat, mencari tempat tinggal kasih daun-daun atau yang lainnya, hamparan, kemudian sholat di situ. Nah, seluruh tempat yang ada di muka bumi ini suci. Nah, dibolehkan kita untuk beribadah di situ di saat sudah waktu apa ini, waktu sholat sudah masukinya. Maka kita sholat, kalau ada air kita berwudu, kalau tidak ada air maka kita bertayamum, kemudian sholat. Jadi agama ini agama yang mudah, ya, tidak susah-susah. Dimanapun kita berada di situ, kalau sudah waktu sholat masuk maka kita menunaikannya. Berkata Syekh Shalih Fauzan, hadis tadi dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Hada min kalami Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ini dari ucapannya Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Yuaddihu bihi ma tadullu alaihi al-ahadith as-sabiqatu fil bab. Dia menjelaskan padanya apa yang menunjukkan padanya hadis-hadis yang telah lewat di dalam bab ini. Taudihu kalami Ibn Taimiyah, penjelasan ucapan Syekh Ibn Taimiyah rahimahullah. Faqauluhu faqad naha anhu fi akhir hayatih, dan sungguh telah melarang darinya pada akhir kehidupannya. Kama fi hadis Jundub, sebagaimana dalam hadis Jundub. Wa qalu thumma innahu la'ana wa huwa fi siyak man fa'alahu. Dan dalam ucapan Nabi, kemudian sesungguhnya melaknat orang yang mengerjakannya, ya, mengerjakan ibadah indal qabr, di sisi kuburan. Naam, Nabi mengucapkan ini dalam kondisi, ya, sudah mendekati akhir kehidupannya. Maka Nabi masih saja menakutkan, ya, kepada umatnya apa yang akan terjadi pada diri mereka ketika fitnah ini melanda mereka, sebagaimana yang menimpa orang-orang Ahlul Kitab Al-Yahud wa Nasara, yang ketika meninggal orang-orang soleh di kalangan mereka atau nabi-nabi mereka, maka mereka menjadikan, membangun di atasnya bangunan dan jadikan sebagai tempat mereka beribadah. Ini menunjukkan tentang kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Ya, demikian kasih sayang Rasulullah kepada umatnya agar mereka, ya, jangan sampai terjatuh dalam satu amalan yang amalan itu akan menggugurkan seluruh amalan mereka, yaitu perbuatan yang mengantarkan kepada syirik. Nah, karena tidak ada bimbingan yang seperti itu. Apalagi kalau meyakini bahwa penghuni kubur itulah yang akan menyelamatkan mereka. Nah, maka ini sudah terjadi dalam syirkul akbar. Wa qauluhu was-salatu indaha min dzalik. Dan ucapannya, dan mereka dan salat di sisinya dari hal itu, min ittikhadhiha masajida, dari menjadikannya sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Kuburan-kuburan dijadikan sebagai tempat untuk ibadah. Nah, setelah kita mengetahui perkara-perkara ini, maka kita mencari masjid-masjid yang aman. Nah, sebelum kita sholat, maka kita cek-cek samping kiri, samping kanan, depan, belakang. Nah, sekalipun di sana ada khilaf di kalangan para ulama ketika masjid itu berada di luar. Nah, tetapi kalau masjid itu, apa kuburan itu di dalam masjid, di dalam ruangan masjid, maka ini ya tidak diperbolehkan. Yang menjadi perkara ketika kuburan itu di luar tembok. Nah, maka untuk lebih berhati-hatinya kita, maka mencari masjid yang memang di situ tidak ada kuburan sama sekali. Nah, kalau masjidnya ada, maka kita cari musola, langgar. Tetapi ya terkadang langgar juga ada. Karena kita lewat di masjid, kita kira aman. Setelah lihat kanan kiri, wah ada juga di sini. Nah, cari yang aman. Karena mesti yang dikubur di situ bukan orang sembarangan, tetapi orang yang dianggap memiliki keutamaan. Apakah dia dianggap orang soleh atau dianggap sebagai pemuka atau yang lainnya. Wa qalu wa illam yubna masjidun. Dan ucapannya, ucapan Rasulullah atau ucapan Syekhul Islam ketika menjelaskan ini, dan tidak dibangun masjid, ay as-salatu indal kubur min ittikhadhiha masjidan al-mal'un man fa'alahu walau biduni bina'i masajidah. Ya, sekalipun tidak dibikinkan masjid, yaitu sholat hanya di sisi kuburan yang menjadikannya sebagai masjid, al-mal'un, maka mereka mendapatkan laknat terhadap orang yang melakukannya, sekalipun di situ tidak dibangun masjid. Banyak hanya sekedar kuburan, kemudian ternyata orang senang sholat di situ, walaupun tidak ada masjidnya. Hakikatnya itu sebagai masjid, karena dia dijadikan sebagai tempat dia untuk sholat. Apalagi kalau memang ada masjidnya, semakin menguatkan tentang larangan hal itu. Tidak ada masjidnya saja, dia sholat di situ sudah dianggap sebagai tempat ibadah, hanya di masjid. Apalagi memang disiapkan, dibangun khusus untuk tempat beribadah. Wa qawluhu wa huwa ma'na qawliha, dan ucapannya yaitu ma'na sabdanya khasyya ayutakhadha masjidan, mengkhawatirkan dijadikannya sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Ai makna qauli Aisyah fi ta'lili dafnin nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa adami ibrazi qabrih. Yaitu makna ucapan Aisyah dari sebab dikuburkannya nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya dan tanpa ditampakkan kuburannya. Nah, jadi Rasulullah ketika meninggal dikuburkan di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Tidak ditampakkan. Karena Nabi mengkhawatirkan ya umatnya akan mengikuti jejak-jejak ahlul kitab yang mereka senang mengagungkan kuburan nabi-nabi mereka. Dan apa yang dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 15 abad yang lalu telah bermunculan sekarang ini. Nah, mereka merasa khusyuk dan merasa tenang hatinya ketika bisa beribadah di sisi kuburannya orang soleh. Nah, merasa tenang, merasa khusyuk, merasa lebih cepat dikabulkan dan seterusnya dibanding kalau hanya berdoa di rumah-rumah mereka atau di masjid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini fitnatul kubur, fitnah kubur. Wa qauluhu fa inna sahabata lam yakunu liyabnu haula qabri masjidan. Dan ucapannya bahasanya para sahabat tidaklah ada mereka membangun di sekitar kuburan Rasulullah masjidan sebagai masjid. Lima amil alimu min tasdidihi sallallahu alaihi wasallam min dalik. Yaitu para sahabat mereka mengetahui ya bahwa kerasnya Rasulullah di dalam perkara ini. Artinya Rasulullah tegas ya dalam perkara ini. Jangan sampai mereka melakukan hal-hal yang dilarang itu. Wa taghlidhi wa la'ni man falahu. Dan semakin Nabi menegaskan dan melaknat orang yang melakukannya. Ya, dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa yakunul maqsud annahyu anis salati indaha. Sehingga maksudnya yaitu larangan dari salat indaha di sisi kuburan. Naam. Larangan, tidak boleh. Maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan kuburan itu dijadikan sebagai masjid memiliki dua makna. Makna yang pertama, antubna alaiha masajid. Memang dibangun di atas kuburan itu ya masjid-masjid. Mana yang kedua, antattakhidha makanan lis-shalah indaha wa illam yubna al-masjid. Dijadikan tempat itu untuk sholat di sisi kuburan sekalipun tidak dibangun padanya masjid. Jadi dua mana ini? Nah, mana yang pertama memang dibangunkan masjid? Mana yang kedua, sekalipun tidak dibangunkan masjid, tapi kalau memang itu dijadikan sebagai tempat ibadah, dia disebut masjid juga. Wa qauluhu wa kullu maudi'in kusidat salat fi faqad tukhida masjidan. Dan setiap tempat yang dimaksudkan untuk salat padanya, maka itulah disebut atau dijadikan sebagai masjid. Likauni uidda lisalati wa illam yubna. Karena keberadaannya memang disiapkan untuk tempat sholat sekalipun tidak dibangun. Ini akidah yang harus kita ketahui dan pelajari. Dan ini nantinya akan berhadapan dengan masyarakat kita yang mereka banyak mengagungkan tempat-tempat ini. Siap-siap. Karena memang orang yang ingin komitmen sesuai dengan bimbingan Nabi itu akan mendapatkan rintangan, dan ini sudah menjadi sunnatullah. Sudah menjadi sunnatullah. Dan orang-orang yang akan tetap di atasnya itu sedikit. Sementara yang menyelisih bimbingan Nabi itu banyak. banyak sekali. Kita bisa melihat sendiri, bisa menyaksikan sendiri. Ketika mereka melakukan adat istiadat mereka untuk mengagungkan kuburan-kuburannya orang-orang soleh. Sementara kalau kita tidak ikutan dengan mereka, maka kita ini justru yang dianggap pian ini, kadang menghormati orang soleh. Nah, justru kita yang disalahkan. Orang soleh itu punya kedudukan, punya keutamaan, harus dimuliakan. Ya betul, kita muliakan, tapi bukan dengan seperti itu caranya memuliakannya. Cukup kita doakan mereka di tempat yang jauh, sudah menjangkau mereka juga. Tidak mesti kita harus tampakkan di depan orang banyak. Nah, yang namanya ibadah itu kan pinginnya sembunyi-sembunyi, tidak diketahui orang, agar tidak ada pada dirinya riya. Ingin ibadah itu tidak diketahui orang, tidak mesti harus umumkan kemudian rame-rame ke sana. Naam. Wa qalu bal kullu mawdin yusalla fi yusamma masjidan. Dan ucapannya dari keterangan Syekhul Islam Taimiyah, bahkan setiap tempat yang dikerjakan padanya sholat itu dinamakan masjid. Wa illam yuksad bidzalika bikhususih, sekalipun tidak dimaksudkan dengan hal itu mengkhususkannya sebagai tempat sholat. Bal waqa'at, bal awqa'at fihi salatu aradan lamma hana waqtuha fihi. Bahkan ketika terjadi salat padanya, yakni ketika dia salat di tempat itu pada waktunya, nah maka itulah disebut sebagai masjid, sebagai tempat dia ibadah. Sekalipun ya itu bukan masjid, tidak diketahui sebagai masjid, tetapi pada waktu sholat ya mungkin dia berada di tempat yang jauh dari tempat-tempat ibadah kaum muslimin dan dia hanya sholat di situ, maka itulah sebagai masjid, tempat dia ibadah. Wa qawlu kama qala an-nabi sallallahu, dan ucapannya sebagaimana sabda Nabi sallallahu, ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura, dijadikan bagiku bumi ini suci. Jadikan bagiku ini bumi ini sebagai tempat ibadah, tempat salat, wa tahura dan suci. Arada bi al-istidlala lil jumlatil lati qablahu. Dia menginginkan dengannya istidlal, mengambil dalil dari ungkapan jumlah yang sebelumnya. Hai susamma sallallahu alaihi wasallam fi hadal hadis al-ardu masjidan, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan atau menamai dalam hadis ini al-ardu masjidan, bahwa bumi ini seluruhnya bisa dijadikan untuk tempat sholat, kecuali dua tempat, kuburan dan hammam, kamar mandi. Naam. Kita main di pantai bisa sholat di pasir, sholat aja di pasir, tidak apa-apa. Naam. Cuma kalau sholat di pasir hati-hati, jangan sampai pasirnya masuk ke hidung atau ke mata. Mau sholat di hutan, silakan sholat di hutan. Naam. atau lagi berkemah di hutan, bisa bikin tempat untuk sholat. Nah, dan seterusnya. Ketika ke laut memancing, bisa di atas perahu sholat, atas kapalnya sholat. Di mana saja kita bisa sholat. Hanya dua tempat yang tidak diperbolehkan, itu kuburan dan al-hammam. Tajuzu sholatu fi kulli buq'atin minha illa mastasnahu dalil. Dibolehkan sholat pada setiap tempat dari bumi ini kecuali apa yang dikecualikan oleh dalil. Di antaranya kita sudah pelajari kuburan. Naam. Kuburan kita jauhi. Kita cari yang di situ tidak ada kuburan yang dibangun. Wali Ahmad bi sanadin jayyid an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an marfu'an. Dari Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an, secara marfu, inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'atu wahum ahya'un walladzina yattakhiduna al-kubura masajida. Rawahu Abu Hatim fi sahihihi. Bahwa seburuk-buruk manusia ketika hari kiamat menjumpai mereka sementara mereka masih hidup, ini sudah seburuk-buruk manusia. Jadi ketika bangkitnya yaumul kiamat mereka masih hidup, maka yang masih hidup ini sudah seburuk-buruk manusia. Karena orang yang beriman, walaupun hanya sebesar biji sawi dari keimanan, ketika mereka diterpa angin yang sangat lembut, maka mereka akan meninggal duluan. Jadi ada orang yang keimanan ada di dalam jiwanya, walaupun kecil nilainya, ketika diterpa angin yang lembut ini, maka mereka semua akan meninggal. Kecuali orang-orang yang sudah betul-betul kufur, maka mereka inilah yang akan menyaksikan dahsyatnya hari kiamat. Bagaimana gunung-gunung itu berterbangan, bagaimana langit itu pecah. Naam. Mereka ini disebut seburuk-buruk manusia. Bisa menyaksikan terjadinya hari kiamat. Di saat itu disebutkan di dalam Al-Quran bahwa orang yang masih hamil belum waktunya untuk melahirkan, langsung melahirkan di saat itu. Nah, anak kecil yang masih kecil langsung beruban karena dahsyatnya hari kiamat. Betul-betul dahsyat. Maka yang bisa menyaksikan ini adalah orang yang hidup di saat itu. Dan orang-orang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid-masjid. Ini juga seburuk-buruk manusia. Kalau Imam Ahmad dalam sanadnya, musnadnya, jilid 1 halaman 435 dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya nomor 340. Berkata Syekh Al-Fauzan, syirrun nas bi kasri syin jamu syarr af'alu tafdil. Seburuk-buruk manusia, shinnya di kasroh, shi itu jama dari syar, syarun. Syarun jamanya syiror. Ini af'alu tafdil. Fi'il tafdil, artinya lebih. Man tudrikumus sa'ah, ketika hari kiamat itu mendapati mereka, ay muqaddimatiha, yaitu pendahuluan-pendahuluan hari kiamat itu mereka menyaksikan. Kahurujid dabah, seperti keluarnya dabah, binatang melata. Watul isyamsi min maghribiha, dan seperti terbitnya matahari dari sebelah barat. Dari tanda-tanda hari kiamat besar itu sudah mulai bermunculan. Nah, mereka-mereka ini menyaksikan itu. Yattakhidhuna qubural masajid, mereka menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Ay bis sholati indaha wa ilaiha, yaitu mereka sholat di sisi kuburan. Wa ilaiha, dan memaksudkan untuk kuburan. Al-Malajimalil hadis, mana global hadis ini, yukhbir sallallam amman takumu sa'alayhim wahum ahya'un anhum syirarun nas, yaitu Nabi SAW memberitakan tentang orang-orang yang ketika hari kiamat dibangkitkan, mereka di saat itu masih hidup, dan mereka ini seburuk-buruk manusia. Wa minhum alladzi yusalluna indal kubur, dan di antara mereka pula orang yang sholat di si kuburan. Wa ilaiha, dan ketika sholat ya untuk kuburan itu. Wa yabnuna alaihi al-kubab, dan mereka membangun di atasnya kubah-kubah. Wa hadza tahdzirun li ummatihi, maka ini peringatan kepada umatnya. Antaf alam akuburi nabihim wa salihihim misla fi liha'ul al-ashrar, yang melakukan, anda melakukan bersama kuburan-kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh mereka seperti yang dilakukan oleh seburuk-buruk manusia. Munasabatul hadis lil bab, kesesuaian bab dengan hadis, atau kesan hadis dengan bab, anna fihi at-tahdhira min ittikhadil kuburi masajida, bahwa di dalam hadis ini ada peringatan ketika menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Ya, ada dua makna tadi. Apakah memang di situ masjid, atau memang sekedar sholat di situ, tidak ada masjidnya? Salat di si kuburan sama dianggap masjid. Yusalli fi sahatiha wa yatabarraku biha. Dia salat di pekarangannya, di halamannya. Banyak ini kuburan, dia salat sekitarnya. Naam. Dan minta berkah dengannya. Li'annahu dariyatun li syirik, makna ini bisa mengantarkan kepada syirik. Pada syirik. Ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis? Yang pertama, at-tahdhir anis salat indal kubur li'annahu wasilatun lasyirki. Yang pertama, tahdhir, peringatan dari salat di sisi kuburan, karena itu sebagai wasilah kepada kesyirikan. Yang kedua, ana man ittakhadha quburas salihin masajida lis-salati fiha fa huwa min syirril khalqi wa in kana qasduhu at-taqarruba ila Allah. Ini perlu garis bawahi. Bahwa barang siapa menjadikan kuburan orang-orang saleh sebagai masjid yang dia salat padanya, maka ini seburuk-buruk makhluk sekalipun tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang mengatakannya bukan kita, ini Rasulullah SAW. Nama Rasulullah. Artinya ini peringatan yang sangat keras. Nah, peringatan yang betul-betul peringatan. Sampai Nabi menyebutkan syirrun nas, seburuk-buruk manusia. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena orang yang melakukannya merasa tidak bersalah. Dianggap itu ibadah. Dianggap itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Beda dengan perampok, pemain judi, walaupun dia itu tahu pelanggaran, tetapi tetap dia mengerti ini maksiat. Artinya ketika dia melakukan itu bukan atas keyakinannya bahwa itu benar, itu salah, cuma karena dorongan hawa nafsu atau dorongan-dorongan yang lain. Naam. Tetapi kalau yang ini, dia anggap itu ibadah, sehingga untuk rujuk darinya atau untuk keluar darinya itu susah, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi betul-betul tambih peringatan, syirrorin nas, seburuk-buruk manusia. Yang ketiga, anna sa'ata taqumu ala syirrorin nas, bahwa hari kiamat itu akan bangkit dan orang-orang yang menyaksikannya adalah seburuk-buruk manusia. Yang terakhir, yang keempat, at-tahdhir anisyirki wa wasailihi wa ma yaqrubu ilaih mahma kana qasdu sahibi tilkal wasail. Peringatan dari syirik dan jalan-jalannya, perantara-perantaranya, dan apa yang bisa mendekatkan kepadanya, mendekatkan kepada syirik. Apapun maksud dari orang yang melakukan perantara itu, saya maksudnya untuk mendekatkan diri, biar mendekatkan diri, kada boleh. Saya maksudnya biar ini dan biar itu, tidak boleh pokoknya. Ya, Nabi melarang. Tetapi kalau hanya datang melihat, lewat di kuburan, tidak sholat di situ, maka ini yang disyariatkan. Artinya mengingatkan dirinya bahwa dia juga nantinya seperti itu kondisinya. Tapi dia kada sholat di situ, cuma hanya ziarah melewati kuburan. Naam. Biar keimanannya semakin kokoh, biar istiqomah lagi bahwa nantinya juga dia seperti itu, bukan sholat di situ. Sebagaimana Rasulullah selalu mengunjungi kuburan Baqi. Naam. Ziarah ke sana. Ya, mengingat kehidupannya bahwa saya juga nantinya bakalan seperti itu. Sehingga semakin memantapkan keimanannya, bukan justru sholat di situ. Nah, ini yang bisa kita baca dan terakhir dari bab ini. Nah, alangkah baiknya bab ini mungkin kita sering hafal apa ini hadis-hadisnya. Nah, karena Rasulullah ketika mengungkapkan ini sudah di akhir hayatnya, tapi Rasulullah masih terus menekankan tentang masalah tauhid dan bahaya syirik. Selama 13 tahun Nabi berdakwah di Makkah itu selalu berisi tauhid, tauhid dan tauhid. Dan ketika di akhir kehidupannya pun Rasulullah masih mengkhawatirkan umatnya terjatuh dalam perbuatan syirik. Nah, sebagaimana yang disebutkan Aisyah ketika Ummu Salamah melihat kanisah, apa ini, tempat ibadahnya orang-orang Yahudi dan Nasara, dan di situ dipajang gambar-gambar. Nah, maka Nabi mengatakan bahwa mereka ketika meninggal seorang yang soleh atau hamba yang soleh, maka mereka membangun ya di atas kuburannya masjid, dan mereka melukis gambar-gambar itu, dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala nantinya pada yaumul qiyamah. Walau misawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.